إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah yang dengan izin dan taufiknya pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa duduk dan membahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj As-Salafi fi Tarbiyati wal Islah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaidan, di mana dalam kitab ini beliau berbicara tentang kaedah-kaedah tentang penjelasan dari manhaj as-salaf dalam tarbiyah dan islah, dalam pendidikan dan dalam islah, yakni perbaikan. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaedah yang keempat. Dan tadi sudah disinggung oleh akhuna Abdul Basit hafizahullah ta'ala bahwa ahlu sunnati wal jamaah mereka memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Di sini di kaidah yang keempat Syekh berkata annahum la yastaqilluna bifahmi al-kitabi wa sunnah an fahmi salafus salih, bahwa mereka itu tidak tidak menyendiri dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman Salafus Saleh. Yakni maksudnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh, dengan pemahaman As-Salaf As-Saleh, yakni generasi umat Islam terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kebaikan kepada mereka, begitu juga Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebelum berbicara tentang pentingnya atau urgensi memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman Salaf As-Saleh, beliau dalam kitab ini menyebutkan beberapa dalil, bahkan banyak dalil, ya, dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu juga perkataan para ulama tentang pentingnya kita ini bermanhaj dengan manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mana dalil-dalil ini sangat jelas bahwa tidak ada kata lain melainkan kita hendaknya kembali kepada pemahaman as-salafus salih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil yang diturunkan oleh Syekh di sini adalah surat An-Nisa 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ al-mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mu'minin. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan ke arah dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masyira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ittabi' ghayra sabilil mu'minin, wa ittabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan kaum mukminin, yang dimaksud adalah jalannya para sahabat, orang-orang salaf dari umat Islam ini, kaum salaf dari umat Islam ini, melainkan ada hikmah yang besar, yang artinya bahwa hendaknya kaum muslimin itu mengikuti jalan al-mu'minin, tidak boleh menyelisih jalan al-mu'minin, yakni jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jalannya kaum salaf. Dalil berikutnya dalam surat At-Taubah 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina tabi'uuhum bi-ihsan." Orang-orang pertama kali, ya, masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, "wal-ladzina tabi'uuhum bi-ihsan," dan yang mengikuti mereka dengan baik, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ayat yang mulia ini juga menjelaskan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang pemimpin mereka atau di ujung atau penghulu mereka, al-khulafa ar-rasyidun, di mana Allah ridai mereka, dan juga Allah meridai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah puji di sini walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah janjikan dengan keridhaan, dan Allah janjikan dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya di surga tersebut. Dan Allah habarkan bahwa itu merupakan al-fawzul azim, keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Yang perlu kita perhatikan adalah firman Allah, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalil berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amana an-nas, sebagaimana berimannya manusia. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amana an-nas. An-nas di sini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kalian seperti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, orang-orang munafikin, berkata seperti apa yang Allah khabarkan, qalu anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah bantah mereka dengan firman-Nya, ala innahum humus sufaha, ketahuilah justru mereka, yakni orang-orang munafik, itulah yang bodoh, kata Allah. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan juga ada pelajaran yang begitu besar dalam ayat yang mulia ini. Kaum munafikin diperintahkan untuk beriman seperti imannya para sahabat. Tetapi kaum munafikin tidak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka lah orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Ya. Justru mereka adalah orang bodoh. Ya. Kaum munafikin ketika diajak beriman seperti imannya para sahabat, mereka berkata bahwa para sahabat itu orang-orang yang bodoh. Ya. Berarti orang-orang yang tidak mau bermanhaj dengan manhaj para sahabat Rasulullah SAW, ya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak paham, ya. Dan tentunya perlu kita ingat bahwa ayat yang mulia ini sekaligus merupakan juga tazkiyah, ya, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa imannya mereka iman yang lurus. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu dalil yang dibawakan oleh ulama, khususnya oleh penulis di sini, tentang wajibnya kita mengikuti manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya penulis menyebutkan beberapa dalil dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah abadku, yakni kurunku, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya hadis Abdullah bin Amr, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'ala ummati kama ata 'ala bani Israil hadwa an-na'l bin-na'l hatta in kana minhum man ata ummahu 'ala niyya kana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israil tafarraqat 72 millatan wa taftariqu ummati 'ala 73 kulluhum fin-nar illa millatan wahida qalu man hiya ya Rasulullah qala ma ana 'alayhi wa ashabi rawahu at-Tirmidzi. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada umatku sebagaimana telah datang kepada Bani Israel. Artinya umatku akan mengikuti Bani Israel setapak demi setapak, sehingga apabila di antara mereka, yakni di antara Bani Israel, ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, ada yang menzinahi, ya, ibunya secara terang-terangan, wal-ayyazubillah, maka ada di antara umatku yang akan melakukan hal itu. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu milah. Mereka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah dia wahai Rasulullah? Rasul berkata, ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, ya, mereka yang bermanhaj seperti aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dari Muawiyah, ya, ditafsirkan bahwasanya kelompok yang selamat ini adalah al-jama'ah, al-jama'ah, yani ahlu sunnati wal jama'ah, yang mereka bersatu di atas al-haq. Kemudian Hadis berikutnya sudah kita baca tentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Atas kalian memegang sunnahku, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah dengan gigi geraham dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian berikutnya beliau menurunkan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sebuah ayat dalam surat Ali Imran yang berbunyi, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu." Dialah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab. Minhu, dari Alkitab itu, dari Al-Quran ini, ada ayat-ayat yang muhkam. Hunna umul kitab, tentunya itu adalah pokoknya, pokok dari Al-Quran. Jadi pokok dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkam. Wa ukhru mutasyabihat, wa ukhru mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mawkif az-zayyidina minal mutasyabih, tentang sikap orang-orang yang ada kesesatan dalam hatinya dalam memperlakukan ayat-ayat mutasyabihat. Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu dalam rangka apa? Ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wili, dalam rangka mencari-cari fitnah dan dalam rangka mentakwilkannya. Rasulullah SAW berkata sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat yang mulia ini. Rasul berkata, "Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat atau nas-nas yang mutasyabihat yang digunakan untuk membuat fitnah dan takwil, maka kata Rasulullah SAW, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut. فَهْذَرُوهُمْ, maka hati-hati terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas dari sini bahwa tentunya ada, ya, orang-orang yang sesat yang ingin menyesatkan manusia. Ada orang-orang yang sesat yang ingin menyesatkan manusia. Jadi perkataan ada da'i sunnah, ada da'i bukan sunnah, ini bukan sesuatu yang aneh, ya, bukan sesuatu yang aneh. Karena Allah habarkan dalam ayat yang mulia ini, ada orang-orang yang mengajak manusia dalam kesesatan, yang di hatinya mereka ada kesesatan, yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat atau nas-nas mutasyabihat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membuat keraguan dan untuk mencari ta'wilnya, untuk mentakwil-takwilkan. Dan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dan Rasul katakan, فَهْذَرُوهُمْ, hati-hati, hati-hati terhadap mereka. فَهْذَرُوهُمْ, hati-hati, ya. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika kita menjumpai ayat-ayat itu kalau dianggap mutasyabihat, maka dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke yang muhkam, agar menjadi muhkam. Karena yang muhkam Ummul Kitab, bukan mencari-cari fitnah, bukan mencari-cari takwilnya, tapi kembalikan kepada yang muhkam. Berikutnya dalil yang diturunkan di sini adalah perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, "Al-khawarij syarrul khalqi 'indallah. Intalaku ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha fil mu'minin." Kaum Khawarij adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang kafir kemudian ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ditujukan untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua juga tidak boleh kita menafsirkan Al-Qur'an sembarangan. Tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an sembarangan. Ada usulnya. Usul at-tafsir. Ya. Tidak boleh bagi orang yang tidak ngerti, ya, Al-Qur'an kemudian mengambil beberapa ayat kemudian ditujukan kepada kaum muslimin, ya, dan ini tentunya seperti perbuatan Khawarij, ya. Perbuatan Khawarij itu seperti ini. Ya, perbuatan Khawarij seperti ini. Tidak boleh kita misalkan ngambil ayat, ya, seperti dalam surat Al-A'raf tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ayat-ayat Allah, kemudian dia berlepas dari ayat-ayat Allah tersebut, ya. Ya, dan ini berbicara tentang ayat yang turun kepada orang kafir kemudian ditujukan kepada kaum muslimin, ya. Walaupun ada ibrahnya yang harus kita jauhi, tapi tidak boleh kita ta'in langsung, ya. Misalkan Ustaz Fulan, Ustaz Anjing misalkan, karena ayat yang ini berbicara tentang masalah anjing, ya. Ini perkataan yang sangat-sangat tidak terpuji, ya. Tidak terpuji. Oleh karena itu hindarilah, ya, dari tafsir sembarangan dan serampangan, ya. Harus dengan ilmu. Berdakwah harus dengan ilmu, ya. Nah, berikutnya beliau menurunkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Perkataan Al-Imam Al-Auza'i, ya. Al-Imam Al-Auza'i beliau hidup di awal abad pertama dari Hijriah. Beliau lahir tahun 88 Hijriah dan wafat tahun 157 Hijriah. Ya. Beliau pernah berkata, perhatikan perkataan beliau, ya. Kata beliau, "Isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum. Wa qul lima qalu. Wa kuffa bima kaffu anhu. Wasluk sabila salafika as-salih. Fa innahu yas'uka ma wasa'ahum." Beliau berkata, "Isbir nafsaka ala sunnah." Yani, sabarlah di atas sunnah, ya. Sabarlah dirimu, diri Anda di atas sunnah. Ini perkataan atau nasihat atau wasiat dari seorang ulama, Al-Imam Al-Auza'i. "Isbir nafsaka ala sunnah." Ya. Kemudian dia berkata, "Waqif haitsu waqafa al-qaum." Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Al-Qaum di sini para sahabat tentunya. "Waqul bima qalu." Ucapkan seperti ucapan mereka. Berpendapatlah seperti pendapat mereka maksudnya. "Waqufa bima kaffu anhu." "Waqufa bima kaffu anhu." Tahanlah diri Anda terhadap sesuatu sebagaimana mereka menahan diri mereka terhadap sesuatu. "Wasluk sabila salafika salih." Dan ikutilah jalan salaf as-salih. Lihat. "Wasluk sabila salafika as-salih." Jadi perintah untuk mengikuti salafus salih itu bukan perkataan ulama zaman sekarang, ya. Tapi lihat, Al-Imam Al-Auza'i telah mengatakannya. واسلك سبيل سلفك الصالح. واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسأك ما وسأهم. فإنه يسأك ما وسأكم. كان هل ما وسأهم كان هل tersebut mencukupimu sebagaimana mencukupi mereka, mencukupi para sahabat. Nah, dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana minkum mustanman falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man 'alayhi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhihi al-ummati quluban wa anakuha 'ilman wa aqalluha takallufan. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih wa iqamati dinih. Fa'rifu lahum haqqahum وَتَمَسَّكُ بِهَدِّهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah dari generasi yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Siapa mereka? Yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud langsung dengan perkataan beliau, أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka abarul ummati quluban. Orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Paling dalam ilmunya, sedikit takalluf. Dan mereka adalah kaum yang Allah telah pilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan dinnya. Maka perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum haqqahum. Ya, ketahui hak mereka. Kemudian tamassaku bihadihim, pegang petunjuk mereka. Bagaimana mereka memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saya akan loncat masuk kepada perkataan Jamaahatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, "Wa hadha fil hathi 'ala ittiba'i manhaj as-salafi ba'da ittiba'i al-kitabi wa sunnah. Kadhalika yad تبعوا منهج السلف الصالح الذين في مقدمتهم المهاجرون والأنصار وفي مقدمة المهاجرين الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان ittaba'u manhaj al-muhajirin wal-ansar." Beliau berkata, ini adalah al-hath, anjuran, ya, motivasi untuk mengikuti manhaj salaf. Ya, anjuran untuk mengikuti manhaj salaf setelah mengikuti al-kitab dan sunnah. Ya, maka hendaknya mengikuti manhaj salaf as-salih. Ya, di mana pemimpin mereka kaum muhajirin dan ansar, ya, adalah kaum muhajirin dan ansar maksud saya, dan di depan mereka khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Zalikal fawzul azim. Itu merupakan kemenangan yang besar. Kemudian Syekh berkata, alladzina taba'uhum ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan adalah siapa? Ittaba'u. Adalah apa? Ittaba'u manhajal muhajirin wa ansar. Mereka mengikuti manhajnya muhajirin dan ansar. Pertanyaannya, limadha? Kenapa? Li'annahum ittaba'u al-kitab wa sunnah. Karena mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kemudian, li'annal muhajirin wa ansar ittaba'u al-kitab wa sunnah. Muhajirin dan ansar mengikuti Al-Kitab dan sunnah. هذه شهادة من الله للمهاجرين والأنصار بأنهم على الحق. Kata Syekh ini merupakan persaksian, syahada dari Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Muhajirin dan Anshar bahwa mereka di atas al-haq. Wa annahum yuttaba'una fi dhalik, dan mereka diikuti dalam hal itu. Wa yuqalladuna fi dhalik, dan mereka ditaklidi dalam hal itu. Fattiba'uhum innama huwa min ajli annahum muwafiquna lilkitabi wa sunnah. Mengikuti mereka karena mereka muwafiqun, sesuai dengan al-kitab dan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafai ar-rasyidin setelahku. Kemudian Rasulullah SAW berkata tentang firqah an-najiyah, ya, Rasul berkata, "Hum man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka bermanhaj seperti manhaj aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Kemudian Rasul menyebutkan para sahabatnya karena mereka di atas manhaj yang lurus. Wahum afhamu minna, mereka lebih paham dari kita. Wal aqrabu minna ila ma'rifati al-kitab wa sunnah, lebih dekat dari kita dalam memahami al-kitab dan sunnah. Li'annahum talaqqaw al-ilma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jahadu ma'ahu wa shahadu at-tanzil wa arafu at-ta'wil. Karena mereka mengambil langsung ilmu dari Rasulullah, berjihad bersamanya, menyaksikan turunnya Al-Qur'an, mengetahui ta'wilnya, mengetahui tafsirnya. Fahum a'lamu minna wa aqrabu ilal haqqi wa sawafil jumla, mereka lebih tahu dari kita dan lebih dekat kepada al-haq dan kebenaran secara global. Wa in kanat al-ismatu laysat li kulli wahidin minhum walakin al-ismata li jami'ihim, walaupun isma adalah kemaksuman, ya, tidak bagi salah satu dari mereka tetapi secara menyeluruh. Walau akhta'a ba'duhum fa innahu an ijtihadin ma'jurin alaihi wa musabun alaihi, walaupun salah satu di antara mereka kalau salah, maka tentunya mereka salahnya di atas ijtihad, ya, dan tentunya ma'jur mendapatkan pahala, ya, dan hal tersebut tidak mengulangi keutamaannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ana khata'ahum qalil walhamdulillah, walaupun kesalahan mereka sedikit alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syaikhul Fauzan telah memuji al-qurun al-mufaddalah, generasi yang telah diutamakan ini, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah qurunku, kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka. ثم ذكر بعد ذلك حدوث الفتن حدوث المخالفات وأمر عند ذلك باتباع الكتاب والسنة فقال من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم السنة والسنة الخلفاء الراشدين. Kemudian menyebutkan setelah itu terjadinya fitnah, terjadinya mukhalafat, dan memerintahkan untuk mengikuti Al-Kitab dan Sunnah sebagaimana sabdanya, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti dia akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak, maka wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian juga Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. "Fa ma wujudu al-ikhtilaf wa at-tafarruq fa inna Allah amarana bi ittiba' al-kitab wa sunnati wa amara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kadhalika bi ittiba' al-kitab wa sunnah fi ma tanaza'a fihi an-nas wa ikhtalafu fihi ila yawm al-qiyamah." فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي وهذا من رحمة الله بهذه الأمة بقاء الكتاب محفوظا لم يغير ولم يبدل منه شيء وبقاء السنة النبوية محفوظة ومدونة في الدواوين الموثوقة هذا من لطف الله بهذه الأمة حيث أبقى لها ما يعصمها من الضلال إذا تمسكت به. Ya. Jadi kalau ada ikhtilaf, tafarruq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mengikuti Kitab dan Sunnah kalau misalkan manusia berselisih. Ya, dan itu sampai hari kiamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian selama memegang hal tersebut tidak akan tersesat, yaitu Al-Kitab dan Sunnah, Kitabullah dan Sunnah." dan merupakan rahmat Allah terhadap umat ini, yakni kitab ini selalu terjaga, tidak berubah-ubah, ya? Dan sunnah juga terjaga, tertulis di diwan-diwan yang thiqah. Dan di antara kelembutan Allah, kasih sayang Allah terhadap umat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaganya dari kesesatan, ya, menjaga umat ini dari kesesatan apabila umat ini berpegang teguh. Kemudian Syekh rahimahullah hafizahullah taala berkata, ya, perlu kita perhatikan, kata beliau, hadatsa fi hadha az-zaman jama'at, ya, ada jamaah-jamaah di zaman ini yang turidu faslal muslimina an salafihim, yang ingin memisahkan kaum muslimin dari salafnya mereka, ya, wa yunkiruna as-salafiyyata, mereka mengingkari salafiyah, wa yunkiruna ittiba' as-salaf, mereka juga mengingkari ittiba' salaf, wa yutalibuna bil mu'asara yusammunahu al-muslim al-mu'asir wal asrana yuriduna qat as-silati bayna as-salaf wal khalaf min ajli madha, min ajli an yudhillu an-nasa an siratillahi azza wa jall, mereka mengingkari ittiba' as-salaf, menuntut al-mu'asara, yani menuntut istilahnya kemodernan, ya, kemudian menamakan dengan al-muslim al-mu'asir, muslim yang modern, muslim yang modern, muslim masa kini, muslim masa kini, ya. Padahal yang mereka inginkan adalah memotong, memutus kaum muslimin yang sekarang dengan generasi salafnya. Untuk apa? Maksudnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Saleh Fauzan berkata, wa mutahdhalikuhum, ya, dari kata tazahlaq, maksudnya ini orang yang mengaku pintar dari kalangan mereka, yakni orang yang sok pintarnya dari kalangan mereka, yusuna bittiba'il kitabi wa sunnah, memberikan wasiat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wa yuhadziruna min ittiba'is salaf, kemudian mentahzir, ya, mewanti-wanti dari mengikuti manhaj salaf. Ini orang yang aku pintar dari mereka ini, ya. Wa kaifa lana li'tisam bil kitabi was sunnah ma'a tarkina limanhaj salaf, kemudian syekh berkata, bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah kalau kita meninggalkan manhaj salaf? Alladzina hum khairu man ittaba' al-kitaba wa sunnah, mereka adalah orang sebaik-baik orang yang mengikuti Al-Kitab wa sunnah dan memahami kitab dan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita, begitu juga Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk mengikuti manhaj mereka. Idza taratna manhaj as-salaf fa kaifa lana bi fahmi al-kitab wa sunnah, kalau kita meninggalkan manhaj salaf, bagaimana, ya, kita memahami kitab dan sunnah? Dan beliau berkata, fahadha ma'asiyatun lillahi wa rasulih, ini merupakan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya, wa da'watun libolal, dan merupakan ajakan kepada kesesatan, wa qat'un li khalfi hadhil ummati an salafihas salih, memotong umat berikutnya dengan salafus salih, wa qad jaa'a fil hadithi annahu min alamati as-sa'ati an yadhhar man yasubbu as-salafa wa yal'an akhir hadhihi al-ummah awwalaha, fala yab'un an yakuna hadha bidayatan lima sayahduth mimma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan telah datang dalam hadis bahwa hal tersebut merupakan ciri-ciri hari kiamat, ya, akan muncul orang yang mencela salaf dan mencela akhir umat ini, mencela awalnya, dan ini merupakan tidak jauh bahwa ini merupakan permulaan apa yang akan terjadi dari apa yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala berbicara tentang syubhat mereka. Apa syubhatnya? Ya, kita sedikit lagi. Kata beliau, "Wa laysa lahum syubhatun fi dhalika illa annahum yaqulun innal akhdha bi hadyi as-salafi taqlidun wa nahnu ma'muruna bil kitabi was sunnati wa manhiyuna 'anit taqlid. Ini subhat mereka. Tidak ada subhat melainkan ucapan mereka bahwa sesungguhnya mengambil petunjuk salaf merupakan taklid, dan kita diperintah untuk mengikuti kitab dan sunnah dan dilarang dari taklid. Ya. Nah, dibantah oleh Syekh. Kami katakan kepada mereka, at-taqlidu laysa madzmuman, bahwa taklid tidak tercela secara mutlak, alal itlaq secara mutlak. Fat-taqlidu fil haqqi wa tibai ahli al-haq ma'murun bihi. Taklid kepada al-haq dan kepada ahlul haq justru diperintahkan. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Lihat, Nabi Yusuf berkata, aku mengikuti millah bapak kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kami mengikuti millah nenek moyang kami, yakni Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Yusuf alaihi salam menghabarkan bahwasanya beliau mengikuti orang sebelum beliau. Ya, karena mereka di atas petunjuk. Wallah jalla wa ala sesungguhnya melarang taklid itu apabila mencela taklid apabila mengikuti nenek moyang di dalam kesesatan dan tanpa ilmu tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 170, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'kuluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Kemudian Allah katakan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mau mengikuti? Walaupun bapak-bapak mereka, yakni nenek moyang mereka, tidak punya akal sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah. Ya. Allah mencela mereka karena mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah. Maka ini menunjukkan secara mafhum, ya, mafhum mukhalafah, bahwa orang yang mendahului kita, apabila mereka mengetahui dan memahami Alkitab dan Sunnah, maka boleh kita beritiba' kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul." Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka terus akan mengikuti nenek moyang tersebut, nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui, ya, tidak punya ilmu sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu, orang berada di atas hidayah, itulah yang diikuti. Innamal dzam, kata beliau, sesungguhnya dzam, celaannya adalah mengikuti orang yang tidak punya ilmu. Ya. Kemudian beliau berkata, falaysa taqlidu mamnu'an bi itlaq wala jaizan bi itlaq. Taqlid tidak terlarang secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak. Innama fihi tafsil, tetapi harus diperinci, kata beliau. Faman kana 'ala al-haq fa innahu yuttaba' wa yuqallad. Kalau di atas al-haq boleh diikuti, boleh ditaklidi. Ma'ana ja'a fi al-kitab wa sunnah min al-amri bi ittiba'is salafi wal iqtida' bihim. Ya. Datang dalam al-kitab dan sunnah perintah untuk mengikuti kaum salaf, ya, mengikuti mereka, berkudwah dengan dengan mereka. Wa man khalafa al-haq fa innahu la yuttaba' wa la yuqallad. Ya. Dan siapa yang menyelisih al-haq maka tidak diikuti dan tidak ditaklidi. Hadza huwa faslun niza fi hadhihi al-mas'alah. Ini dah, ya, faslnya, faslun niza. Ya, penentuannya, penentuan perselisihan dari masalah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah membaca kaidah yang besar ini, di mana ahlu sunnah wal jamaah tidak memahami sendiri Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman as-salafus salih, ya, atau dengan kata lain memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman as-salaf as-salih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan demikianlah ikhtal Islam wa'azakumullah, pendengar dan pemirsa Raja di manapun Anda berada. pembahasan dari kitab Kaidah-kaidah Tarbiyah dan Islam menurut manhaj salaf, sub pembahasan mengenai al-sunnah memahami Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya, dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon yaitu 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543 yang tentunya untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, pertanyaan yang akan Anda ajukan ya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, kami berikan kesempatan, silakan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Dan kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan ini dari, ya tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sebelum mengenal sunnah, dulu saya ikut kebanyakan orang, yaitu yang dinamakan dengan taklid. Dan alhamdulillah sekarang setelah belajar sunnah, saya tidak lagi taklid kepada satu imam, tapi saya taklid kepada dalil Al-Quran dan hadis. Nah, namun yang saya menjadi masih pertanyaan, mengapa para ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lainnya ada yang dinisbatkan mazhabnya kepada di belakang itu Asy-Syafi'i atau Hambali, dia bermazhabkan Hambali. Apakah ini juga bentuk dari taklid Ustaz? Bagaimana menjelaskan Ustaz? Baik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nah, tentang bermazhab ya. Insyaallah nanti akan kita bahas secara khusus ya. Tapi ana akan bahas global saja bahwa tentunya penisbatan ulama tertentu bahwa fulan Syafi'i, kemudian Hambali atau Maliki atau Hanafi, memang karena memang usul dari mazhabnya seperti itu ya. Jadi usul mazhab yang dimiliki oleh Ibnu Hajar adalah Syafi'i ya, karena beliau belajar dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu usul mazhabnya beliau Syafi'i. Tetapi perlu diketahui bahwa ta'assub, fanatik ya, fanatik mazhab dengan usul mazhab ini harus kita harus dipisahkan. Iya, dibedakan ya. Fanatik dengan mazhab tertentu kemudian sehingga menyesatkan mazhab-mazhab yang lain dan tidak mengambil faedah dari ulama-ulama yang merupakan kesalahan. Ini merupakan kesalahan ya. Merupakan hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah berkata bahwa di zaman sahabat ya, di zaman sahabat para manusia, para sahabat ketika mendapatkan masalah, mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, mereka juga bertanya kepada Umar, bertanya juga kepada para sahabat yang lain, tapi tidak ta'assub salah satu di antara mereka, tidak mengatakan ana Bakri, saya Bakri, yang satu enggak mengatakan anak Umari, yang satu enggak mengatakan anak Utsmani, yang satu tidak mengatakan anak apa Aliyun Alawi atau dan seterusnya, enggak ya. Nah, yang tercela itu adalah fanatik butanya ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi bukan berarti penisbatan mereka Syafi'i itu mereka taklid saja ya, pada satu mazhab itu saja. Ya, kemudian fanatik kan gitu. Mereka tahu. Menafri, ya. Mengerti. Jadi apa yang diambil oleh Imam Syafi'i kan gitu usulnya kan. Karena Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang ini semua hampir seragam perkataan mereka. Ya. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berkata ila sahal hadis fa huwa mazhabi. Apabila itu apabila ada hadis yang sahih itu adalah mazhabku. Apabila ada hadis yang sahih itu adalah mazhabku. Artinya apa? Asal dari mazhab Imam Syafi'i adalah dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Nah, tetapi sebagian orang zaman sekarang ya, yang menisbatkan dirinya ke mazhab tertentu ya, dia tidak mau mengambil hadis sahih ya, berpendapat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menyelisihi mazhabnya, padahal tahu bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti ini tidak bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i dan tidak bermazhab dengan mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah dan ulama yang lain ya. Jadi kita bermazhab juga harus tahu ya, bagaimana usul mereka. Nah, dan tidak halal banyak perkataan ulama ya, di antara salah satu imam mazhab itu mengatakan tidak halal mengambil pendapatku ya, kalau tidak tahu dari mana saya mengambilnya kan gitu. Dan seterusnya, kalau misalkan pendapatku berbantuan dengan Al-Quran dan Sunnah, lempar pendapatku. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian ya, dari orang zaman sekarang ya, pokoknya sudah kalau megang mazhab satu sudah ya, sampai di zaman dulu ya, zaman dulu sampai Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i enggak boleh nikah sama yang bermazhab Hanafi. Kalau yang bermazhab Hanafi enggak boleh menikah di dengan yang bermazhab Syafi'i kan gitu. Kemudian sampai sempat terjadi di Masjidil Haram ada 4 imam kan? Imam Malik, mazhab Maliki bermakmum dengan mazhab Maliki, Syafi'i dengan Syafi'i dan seterusnya ya. La syak ini merupakan perpecahan yang harus diperbaiki dan ilaj obat satu-satunya untuk mengobati fanatik mazhab ini kembali ke manhaj salaf. Betul. Ya. Dan disebutkan ulama al-ilaj obat untuk mengobati memperbaiki penyakit fanatik ta'asub fanatik mazhab itu dengan kembali ke manhaj salaf. Nah, tentunya pembahasan tentang mazhab dan bagaimananya panjang sekali ya. Baik, Allah alam. Baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Ya, kami berikan kesempatan di layanan atau silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Naila di Cikarang. Naila di Cikarang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf pertanyaannya tidak sesuai dengan tema. Yang ingin ditanyakan, bagaimana jika kita membantu orang tua atau saudara yang ditinggal di suatu rumah? Yang apa? Orang tua atau saudara apa? Orang tua atau saudara di rumah untuk memasangkan air pam. Minta tolong. Kita pasangkan air pam gitu, Ustaz. Kita pasangkan air pam. Terus? Ya, cuma di situ kan orang tua dan saudara banyak belum memakai baju yang syar'i gitu. Dimana nanti airnya itu dipakai untuk mencuci baju yang tidak syar'i juga walimahan yang itu mengundang masuk gitu, Ustaz. Nah, juga kalau kita pasang pam di situ ada denda, misal ada perjanjian kalau terlambat nanti didenda gitu. Itu bagaimana? Apakah boleh kita membantu untuk memasangkan air pam di rumah orang tua kita gitu, Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya, ya. Diperintahkan untuk silaturahim kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dan berbuat baik, ya, kepada mereka. Masalah memasangkan air ini merupakan kebaikan, dan kebutuhan orang tua kepada air, kebutuhan saudara kepada air, ini kebutuhan yang daruri, ya, jangan karena masalah tadi kita tidak membantu orang tua kita, ya, kita membiarkan orang tua kita capek, ya, ngangsu kalau bahasa Jawa, di sini ngangsu juga ya, ngangsu air, nimba, ya? Nimba mungkin. Pasangkan air untuk memudahkan orang tua. Adapun mereka punya baju yang tidak syar'i kemudian dicuci dengan air tersebut, bukan alasan kita tidak ngasih bantuan kepada orang tua. Ya, kita ngasih duit juga karena kan untuk orang tua juga dan seterusnya. Ya, adapun mereka misalkan memakai pakaian yang belum syar'i, maka dinasihati, dinasihati, didakwahi terus, ya. Bu, pakaiannya yang syar'i, pakai jilbab, misalkan kemudian saudara-saudara yang belum pakai jilbab, ya. Kemudian ipar-ipar yang belum pakai jilbab, kita nasihati. Kita terus berbuat baik kan, air itu buat nyuci piring, kan? Buat nyuci, buat mandi, buat air bersihnya buat minum, ya kan? Sangat vital kebutuhan kepada air, ya. Jangan sampai karena salah satu dari kita melihat ada tidak syar'i, kita putus misalkan begitu, ya. Kalau misalkan alasannya karena ada pakaian tidak syar'i, nanti akan melebar ke sana kemari, ya, ke sana kemari. Kita mau ngasih duit ragu-ragu, nanti jangan-jangan dibuat yang tidak syar'i lagi, kan gitu. Tidak beramal. Justru kita yang diminta berbuat baik. Dengan itu mudah-mudahan, ya, orang tua jadi perhatian dengan ucapan kita, saudara-saudara kita juga perhatian dengan nasihat kita. Nah ini, ya. Jadi tidak ada hubungannya sih kalau saya katakan, ya, tidak ada hubungannya antara kita membantu membukakan air dengan hal tersebut, ya, sama seperti orang-orang di misalkan orang yang di pelosok, ya, di beberapa daerah yang pernah anda dapati itu tidak ada air tuh, tidak ada air, sumur kering kan gitu, dan mereka masih awam, ya. Banyak belum pakai jilbab, kemudian sholatnya juga kadang-kadang terlambat karena belum paham, kemudian sholatnya laki-lakinya nggak di masjid, ya, tapi daerah itu kering, ya, butuh air, kita bantu, ya, terus tetap dakwahi, itu, ya, karena dalam membantu ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau saya pandang tidak ada hubungannya dengan membantu, ya, dengan masalah yang ada dari maksiat dari orang tua kita, ya, atau saudara kita, ya, karena mereka masih bodoh, masih belum paham, itu dikasih tahu, ya. Itu saya tahu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut tentunya, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang kita pilih supaya tidak merasa menggurui, ya, sehingga diterima sama orang tua, diterima sama saudara-saudara, insyaallah bisa. Dan baiki dulu, ya, nah, itu Allah alam bisawab. Jangan sampai dengan alasan seperti itu ragu-ragu terus, ya, mau nyumbang ke toilet itu nanti dipakai untuk yang enggak orang yang enggak suatu gimana, ya, jadi ya, baik, jazakallahu khairan atas jabatan demikian untuk Cikarang. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan di line dan telepon 0218236543. Nah, halo. Halo. Iya. Dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau TV-nya, di off kan saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Kan Umo 5 di Sulbar. Di mana? Di Sulbar, di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, iya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Asal Ustaz yang di luar tema. Begini Ustaz, anak sedang menunggu persalinan. Kata Edi dan perkiraan tanggal 3. Habis semalam perut mulai sakit dan paginya keluar darah bercampur lendir. Pertanyaan anak, masih wajibkah saya anak salat duhur sebentar atau sudah tidak? Ya, tanggal 3 itu kapan? Tanggal 3, 2 hari lagi, Seth. Sekarang dari tanggal 1, Seth. Oh, sekarang dari tanggal 1. Iya. Kelas, Seth? Iya, gitu, Seth. Bisa yang berusaha, tadi keluar darah? Iya. Iya. Iya, Her, Tawib. Sudah? Iya, Seth. Iya, kalau kopi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi, anda tentang masalah ini anda baca dari fatwa Syekh Shalih Fauzan ya. Ketika wanita mau melahirkan sehari atau dua hari dia keluar darah, maka sudah masuk darah nifas. Termasuk darah nifas. Wallahu a'lam bishawab. Lagi diperkenalkan salat. Iya, iya. Sementara ya, pakai fatwanya beliau dan pakai pendapat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah, ini cukup ya. Dan demikian untuk Musaik yang berada di Sulawesi Barat. Selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ini ada pertanyaan dan subhat juga mungkin bagi sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada sebagian da'i yang berkata bahwa kita tidak usah menamakan diri sebagai salafi, sufi ataupun yang lain ya Ustaz. Karena sesuai dengan dalil Al-Quran di surat Yunus ayat yang ke-25, jalan yang lurus adalah jalan Islam. Jadi cukup dengan Islam saja. Mohon pembahasan. Iya. Barakallahu fiik. Nah, ini merupakan syubhat, ya. Merupakan syubhat. Kita tidak mesti mengatakan salafi atau tidak mengatakan dan seterusnya ya. Nah, tentunya dalam rangka kita bilang ke orang saya salafi, saya salafi, saya salafi, ini enggak ada faedahnya memang. Ya. Enggak ada faedahnya. Orang enggak ngerti saya salafi loh. Saya salafi loh. Enggak ada. Kan itu. Tetapi ya, yang harus kita ketahui bahwa istilah salafi, istilah syar'i, dan kita harus bangga dengan istilah itu, ya, harus bangga, dan bukan istilah bid'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, ya. Kemudian juga yang jadi permasalahan sebagian, bahkan sebagian da'i, ya, gak usahlah kita mengatasnamakan diri kita salafi. Pertanyaan, ada apa dengan perkataan salafi? Ya, sampai anda tidak setuju misalkan, ya, kalimat salafi, kalimat syar'i diambil dari kata salaf, itu nisbat kepada lafaz salaf. Ya, apa itu salaf? Salaf adalah al-qawm al-mutaqaddimun, kaum yang mendahului kita, dan orang yang mengikuti manhaj mereka disebut salafi atau salafiyun, karena nisbat sama seperti sunniyun, nisbat kepada sunnah, nisbat kepada sunnah. Saya pernah nulis khusus tentang masalah disyariatkannya penisbatan tentang salafi, ya, dan itu bukan bid'ah, ya, dan itu bukan bid'ah, dan saya turunkan juga perkataan ulama tentang hal itu dari ulama mutaqaddimin, ya, dan tentunya kita harus bangga dengan itu. Ada juga orang yang mengatakan begini, ya, tidak perlulah kita ucapkan salafi karena si Albani sendiri itu cuma mengatakan ana talibul ilmi. Ya, aku adalah talibul ilmi. Dalilnya perkataan si Albani ana talibul ilmi. Ini perkataan yang perkataan yang konyol ya. Si Albani rahimahullahu taala sangat jelas ya itu membela dan memperjuangkan istilah ini salafi. Adapun pernyataan Syekh Albani bahwa saya talibul ilmi dari ketika beliau sedang tawadhu, ya, beliau tidak mengaku dia adalah seorang ulama besar, kan gitu, dan beliau pun tidak mau disebut sebagai ulama besar, tapi beliau sedang tawadhu. Tapi dalam ceramah-ceramahnya, dalam kitab-kitabnya, ya, bahkan ada perdebatannya bagaimana beliau sangat-sangat semangat dan kencang ketika ada orang yang mencukupkan diri saya muslim saja, ya, saya muslim dengan pemahaman salaf soleh. Kemudian kata Syaibani, gimana kalau disingkat salafi? Ah, gitu. Ini jelas Syaibani rahimahullah juga bangga dengan istilah ini, dan para ulama juga seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz ya. Demikian untuk yang bertanya, dan pertanyaan tadi merupakan jawaban senada, jawaban dari pertanyaan senada pula dari beberapa pertanyaan, yaitu yang mengenai apa itu manhaj salaf. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali Ustaz, ada pertanyaan dari Zulfikri yang berada di Aceh Ustaz. Ya Ustaz, bagaimanakah menurut Al-Quran dan Sunnah mengenai bolehkah kita mengambil dalil dari analogi atau pemikiran manusia seperti kias, dan sebatas sebatas apa kita boleh mengambilnya, Ustaz? Ya. Al-adillah ini dibahas di usul fikih, ya. Anda sudah pernah bahas masalah itu tentang al-adillah al-muttafaq 'alaiha wal adillah al-mukhtalaf 'alaiha. Dan dalil-dalil yang disepakati dan dalil yang diperselisihkan. Ya. Dalil-dalil yang disepakati itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', ya. Adapun kias, itu sebagian ulama mengambilnya, sebagian ulama tidak mengambilnya. Tapi yang benar, kias adalah merupakan salah satu dalil, ya. Merupakan salah satu dalil yang bisa digunakan, ya. Di dalil ahkam, ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan kias. Dan kapan digunakannya? Digunakan ketika darurat. Ya, ketika darurat. Ya, ya, sebagian ulama menyatakan, mengkiaskan dengan seperti kalau tidak ada makanan, ada bangkai, maka boleh. Boleh pakai bangkai, kan? Pakai bangkai. Sampai seperti itunya tentang kias, ya. Tapi sebenarnya kias adalah merupakan salah satu dalil yang bisa digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, yaitu Zulfikri yang berada di Aceh. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari Abu Yusuf yang berada di Bogor, Ustaz. Ya, Ustaz, saya bertemu dengan orang yang mengaku Islam, dan orang ini pemahamannya Al-Quran saja dan tidak memakai sunnah, hingga orang tersebut tidak melaksanakan sholat karena orang tersebut belum yakin jika ia melaksanakan sholat. Mohon penjelasan Ustaz dari pemahaman seperti ini. Iya. Ini la syak pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana dia tidak melaksanakan sholat? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholat. Banyak dalam ayatnya. Tegakkanlah sholat. Ya kan? Tegakkanlah sholat. Gimana dia tidak melakukan sholat? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan apa? Sholat. Ya. Gimana? Sangat jelas. Berarti kalau dia tidak sholat, berarti dia juga tidak memegang Al-Quran. Bukan hanya tidak memegang sunnah. Ya tidak? Ya. Ada pemahaman memang namanya ingkaru sunnah. Munkiru as-sunnah. Pemahaman orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya. Mengingkari sunnah. Yakni hanya berpegang, berpatokan dengan Al-Quranul Karim. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kan? Ya, dan pemahaman mungkir sunnah atau ingkar sunnah pemahaman yang menyimpang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kan tidak tiba-tiba nurunkan Al-Quran begitu saja. Itu lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala inni utitu Al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan wahyu Al-Quran dan yang semisalnya. Yang semisalnya adalah sunnah. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya? Nah, kalau kasus tadi, berarti orang ini juga selain mengingkari sunnah, mengingkari Al-Quran. Bagaimana Allah perintahkan untuk sholat, dia enggak sholat? Kan gitu? Ya. Ada orang mengingkari sunnah, ya, dia mengamalkan sholat. Ada mengamalkan sholat, ya. Dan sholatnya berbeda dengan sholatnya kaum muslimin. Seperti apa, Ustaz? Saya pun enggak paham bagaimana sholatnya. Anak dikasih khabar sama salah satu guru anak, sholatnya tidak sama seperti ngarang-ngarang sholatnya. Yang sholatnya ngarang-ngarang. Dan tidak mungkin bisa melakukan sholat dengan sempurna kalau tidak kembali kepada sunnah. Tidak mungkin mengamalkan hukum-hukum Islam, ya, kalau tidak kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan kemarin anak sudah sebutkan beberapa contoh-contoh yang daruri kita memahami Quran dengan sunnah, sangat daruri sekali. Ya. Bagaimana mengeluarkan zakat, bagaimana hukum potong tangan, bagaimana sholat, ya, tidak mungkin kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam. Dan dalil yang mereka utarakan pun sangat mudah sekali untuk dibantah saja. Ya? Betul. Mm-mm. Jadi seolah-olah apa belum fatwa Mekah atau apa lagi seperti itu, dalil yang kan belum diwajibkan sholat. Mm-mm. Sangat mudah sekali untuk disanggah dari dalil mereka. Baik, untuk selanjutnya ya, ya masih tinggal sedikit lagi saja ya, waktunya ya. Kami akan berikan satu kesempatan, silakan di layanan yang telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ali. Di? Ali di Labuan Batu. Labuan Batu. Ya, Sumatera Utara. Silakan, Pak Ali. Nah, ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru nih. Iya, silakan. Mau nanya tentang ayat-ayat apa aja yang Muqamad dan Mutasabihat itu apa aja ayatnya, Ustaz? Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang muhkam dan mutasyabihat, ini memang pembahasannya panjang. Ada maudhu' materi khusus tentang muhkam dan mutasyabihat. Ya, yang saya jelaskan secara singkat juga, ya, karena waktunya enggak cukup, tinggal 2 menit atau 1 menit lagi. Al-Quran dilihat dari sisi muhkam dan mutasyabihat itu ada 3 sifat. Al-Quran dilihat dari muhkam dan mutasyabihat ada 3. Yang pertama, Allah sifati Al-Quran dengan muhkam. Yang kedua, Allah sifati Al-Quran dengan mushtabih. Yang ketiga, Allah sifati Al-Quran sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Ya, sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Allah berfirman dalam Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran dengan muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah kitab yang semua ayat-ayatnya muhkam. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang muhkam? Kata ulama, yang dimaksud dengan muhkam di sini adalah lafaz-lafaznya mutqan. Ihkam di sini artinya mutqan, sempurna, dan lafaz-lafaznya bagus, baik, ya. Lafaz-lafaznya itu sempurna dari sisi lafaz, makna, dan tujuan dan goyahnya. Ini jadi sifat Al-Qur'an muhkam. Kemudian Allah juga dalam ayat yang lain mensifati Quran secara menyeluruh bahwa Quran itu mushtabihan. Ya. Ya. Di surat Az-Zumar. Ya. Allah katakan mushtabihan. Mushtabihan di situ maksudnya adalah yushbihu ba'dahu ba'dha. Ayatnya dari sisi kesempurnaannya mirip satu dengan yang lainnya. Ya. Yang Allah katakan taksyairu minhu juludul ladzina apa dalam surat Az-Zumar, ya, surat ayat berapa sih ayatnya, ana hafal tapi tidak hafal ayatnya. Contoh yang jelas Allah sebutkan tentang sifat Al-Qur'an itu mushtabiha, ya, mushtabiha artinya apa, sebagian yang lainnya itu saling mirip, menyerupai dari sisi kesempurnaannya dan lafadz-lafadznya dan susunannya, ya. Nah, maaf, ini mushaf cetakan apa ini? Madinah, Timur Tengah. Ayat yang kedua tiga, ya. Ayat yang kedua tiga surat Az-Zumar, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsan al hadithi kitaban mutasyabiha. Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutasyabiha. Mathaniya taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Itu. Jadi Allah katakan, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan. Yani kitaban, sebuah kitab yang mutasyabiha, Kitab ini berarti Al-Quran disifati dengan apa? Mutasyabih. Mutasyabih. Ya. Maksudnya apa? Tasyabu ba'duhu ba'dha. Sebagian sama yang lainnya saling mirip. Ya, sama dari sisi kesempurnaannya dan semuanya, dari sisi kebaikannya. Nah. Kemudian jenis yang ketiga, Allah pun subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quranul Karim sebagiannya muhkam, sebagiannya mustabihat, mutasyabihat. Tadi dalam surat Ali Imran ayat 7, وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات. Ya, وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang apa? Yang menurunkan kepada engkau Muhammad, ya, Al-Kitab. Nah, Allah katakan dari kitab itu ada yang muhkamat, ada yang muhkamat, dan ada yang mutasyabihat. Harus kita pahami apa arti muhkam dan mutasyabihat. Tapi Allah sebutkan dalam ayat ini, muhkam itu ummul kitab. Pokok dari Al-Quran itu muhkam. Mutasyabihat, walaupun ada sedikit. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih di sini? Muhkam di sini ayat-ayat yang jelas maknanya. Mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tersamar maknanya. Itu maksudnya. Dan ayat-ayat yang muhkam itu banyak sekali. Rata-rata ayat itu muhkam. Kalau mau kasih mau contoh itu. Ya. Contoh misalkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas ubudu rabbakum. Nah, itu muhkam. Ya. Ayat-ayat muhkam itu. Misalkan Allah berfirman, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Dan seterusnya, ini muhkam semua. Muhkam semua. Ya. Nah, tentang sikap, ada dua sikap, ya, dari sikap orang-orang yang rasikh kuat ilmunya dan sikap orang-orang yang sesat. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 7 juga. Orang-orang yang sesat, Allah katakan فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ya, orang-orang yang di hatinya ada kesesatan menggunakan ayat-ayat muhkam ini sebagai fitnah, ibtigha' al-fitnah, dan mencari takwilnya. Ya. Adapun orang-orang yang rasikh, Allah sebutkan juga dalam ayat ini, "Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Orang-orang yang rasikh kuat ilmunya berkata, "Amanna bihi, kita beriman semuanya dari sisi Rabb kami." Kan itu. Nah, tapi ada kaidah. Kaidah harus kita pahami, ketika kita menjumpai kalau itu ayat itu mutasyabihat, kita kembalikan kepada yang muhkam. Kita kembalikan kepada yang muhkam. Kemudian kita juga harus memahami tentang jenis tasyabuh. Jenis tasyabuh. Ya. Tasyabuh itu kata ulama, ayat mutasyabihat itu ada dua jenis. Ada tasyabuh hakiki, ada tasyabuh nisbi. Ada tasyabuh hakiki, ada tasyabuh nisbi. Tasyabuh yang hakiki, ya, tasyabuh yang hakiki adalah ma la lama la yumkin an ya'lamahu al-bashar. Ya, yang mutasyabihat, yang hakiki, yang tidak mungkin sama sekali diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini namanya mutasyabihat hakiki. Contohnya apa? Dikasih contoh sama ulama, di antara Syekh Utsaimin bilang, kahaqa'iki sifatillahi ta'ala. Sifat-sifat. Seperti haqa'iknya. Bukan sifat-sifat Allahnya. Bukan. Seperti harus kita garis atasi. Kalimat. Iya. Haqa'ik sifatillah. Bukan sifat Allahnya. Yang ini tentang hakikat-hakikat sifat Allah. Baru mutasyabihat kalau ini. Tapi tentang sifat-sifat Allah, bukan mutasyabihat. Ini harus dibedakan. Oleh karena itu, orang yang mengatakan secara mutlak ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat sifat Allah, tidak benar. Ya? Kita tanya, maksudnya apa antara mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah itu ayat-ayat mutasyabihat harus dirinci. Saya. Harus dirinci. In aradtum bidzalika haqa'iqa sifatillah fa na'am. Wa in aradtum bidzalika sifatillah fa la. Nah, begitu. Kalau Anda memaksudkannya adalah tentang hakikatnya dari sifat-sifat Allah itu, maka betul. Tapi kalau sifat-sifat Allah tidak benar. Anda kasih contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, menginformasikan di ayat-ayatnya tentang sifat-sifat Allah seperti yadullah, bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan. Kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-yad ma'ruf, maknanya ma'ruf. Beda ya antara mufawwidah dengan ahli sunnah. Kalau mufawwidah, maknanya pun kita tidak tahu. Kita serahkan. Nah, ini yang salah nih. Tapi kalau mengatakan ma'ruf, maknanya ma'ruf, ya, tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini yang benar. Oleh karena itu ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya oleh seseorang tentang makna ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya Imam, apa itu istiwa? Kan gitu. Imam Malik menjawab al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu 'anhu bid'ah. Ya. Beliau katakan al-iman apa tadi? Al-istiwa ma'lum. Sudah diketahui ya. Sudah diketahui artinya maknanya ma'lum. Ya kan? Adapun al-kayf hakikatnya ghairu ma'lum. Majhul. Ini baru yang majhul. Ma la yumkinu an ya'lamahu al-bashar. Kemudian beriman tentangnya wajib dan bertentangnya adalah bid'ah. Ya, karena soal la yarid, soal yang tidak mesti ditanyakan dan soal yang tidak pantas ditanyakan. Kemudian ada ayat-ayat mutasyabihat yang disebut dengan tasyabuh yang nisbi. Nisbi ini adalah sebagian orang tidak tahu, tapi diketahui oleh ulama'nya. Karena enggak mungkin Al-Qur'an ya maknanya tersembunyi oleh semua manusia. Mesti ada ulama yang paham. Nah, ini namanya nisbi seperti kita ketika disebutkan beberapa ayat Allah tentang rumah sifat Allah kita enggak paham kecuali kalau kita merujuk kepada ulama misalkan kan itu. Kita belajar dulu, kita membahas dulu. Nah, itu ya. Ini singkatnya tentang apa itu muhkam, apa itu mutasyabih. Ya, apa itu muhkam, apa itu mutasyabih. Panjang saja. Panjang. Kemudian harus dibahas tentang sempurna memang. Ya. Jadi pembagian Allah pertama mensifati Al-Qur'an dengan tiga sifat. Anna Allah Ta'ala wasafa Al-Qur'an bi annahu muhkam. Wa tsani anna Allah Ta'ala wasafa Al-Qur'ana bi annahu mutasyabih. Wa tsalits ba'dahu mutasyabih wa ba'dahu muhkam. Kemudian juga Allah Subhanahu ulama membagi jenis-jenis tasyabuh dan contoh-contohnya dan kemudian bantahan-bantahannya. Ada buku bagus ya, ringkas usul tafsirnya Syekh Utsaimin. Bagus untuk bahas tentang masalah tasyabuh dan muhkam itu ya. Juga ada kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekh gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Nasir Al-Sa'di, Daf'u Ihamul Littirab. Aitu. Jadi mendudukan ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan, yang antara mutasyabih dan muhkam juga, gitu. Jadi semua kembalikan kepada yang muhkam. Nah, wallahu a'lam. Ini pembahasan yang saya kira sangat panjang dan tidak cukup dalam majlis yang sangat singkat ini, karena kemampuan saya pun sangat-sangat terbatas, hafalan pun sangat terbatas. Ya, oleh karena itu, kalau banyak kekurangan saya minta maaf. Nah. Ya, ya ini saja barangkali. Tahisa tadi. Ya, ini ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan rezeki keikhlasan kepada kita semua dan perlu diketahui juga diingatkan bahwa kita besok ya masuk satu. Iya. Satu. Zulhijjah. Atau hari ini. Kalau tanggalan Saudi luar Kamis ini. Tapi intinya adalah gini, intinya adalah kita memasuki ya, hari-hari yang sangat mulia, ya, yang Rasulullah SAW katakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari Zulhijjah ini. Nah, kita masuk ini besok, kita masuk, ya. Oleh karena itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dinilai sangat sangat tinggi di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Sampai ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." "Wahai Rasulullah, apakah begitu juga dengan jihad fisabilillah?" Kata Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'," kata Rasulullah SAW. Kecuali kalau ada orang yang keluar dengan dirinya, hartanya, kemudian tidak pulang sama sekali. Artinya syahid gitu ya. Jadi kita berbanyak ya amalan kebaikan, ya, kemudian seperti puasa, baca Quran, sedekah, ya, maksudnya infak, ya, dan amalan yang lain, zikir, ya, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang mau berkorban, maka hendaknya perhatikan, jangan menggunting kuku, kemudian mencukur rambut, sudah ya dibatasi, kemudian cabut bulu, bulu badan, ya, karena enggak boleh, ya, dikembalikan. Betul. Allah alam isab. Terima kasih juga pada Abdul Basir, ya, sudah lama tidak berjumpa, ya, dulu di kajian tajwid, ya. Betul. Nah, mudah-mudahan Allah kasih pahala kepada kita semua. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.